Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Baik, sifat yang kelima yang dipetik dari hadith Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu membasuh wajah. Wajib membasuh wajah dan disunnahkan 3 kali. Wajib membasuh wajah dan disunnahkan 3 kali. Sunnahkan membasuhnya 3 kali. Nah, membasuh wajah hukumnya wajib berdasarkan ayat 6 surat Al-Ma'idah. Faghsilu wujuhakum ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ayo orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri untuk mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Jadi ini anggota wudu yang pertama. Anggota wudu yang pertama dari 4 anggota wudu yang wajib, ya, dari 4 anggota wudu yang merupakan wajib dan rukun yang menentukan sahnya wudu. Yang pertama adalah wajah, membasuh wajah. Dan secara urutan, ya, tertib dalam gerakan-gerakan wudu, maka ini yang pertama. Ya, ini yang pertama sebelum 3 anggota wudu yang lainnya. Baik. Faghsilu wujuhakum. Yang pertama kali diperintahkan pada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri untuk mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, ini yang pertama. Akan kita pelajari nanti di akhir bahwa wudu itu harus tertib, wajib tertib. Tidak bisa dibolak-balik. Jadi ini yang pertama kali sebelum 3 anggota yang lainnya, anggota berikutnya, yaitu kedua tangan dari jari sampai ke siku, kepala termasuk kedua telinga, dan yang terakhir telapak kaki, ya, sampai ke 2 mata kaki termasuk 2 mata kaki. Baik. Adapun yang ada di wajah, yaitu rongga dalam, ya, yang ada di wajah, rongga mulut dengan kumur-kumur, madmadah, rongga hidung dengan istinsyak, menghirup air ke rongga hidung, istinsyak, ya, dan mengeluarkannya kembali dari mulut dan hidung. Sebagaimana telah kita pelajari, yang terkuat itu bukan bagian dari membasuh wajah. Itu bukan bagian dari membasuh wajah yang wajib, melainkan itu adalah sifat gerakan wudu yang sifatnya mustahab. Mustahab seperti halnya mustahabnya membasuh kedua telapak tangan. Ya. Jadi ini yang pertama yang wajib, yang merupakan rukun penentu sahnya wudu. Dan ini ijma' ulama. Jadi tidak ada khilaf di antara ulama mengenai hal ini. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa membasuh wajah, ya, hukumnya wajib berdasarkan ayat Al-Quran dan ijma' dan pada hadith-hadith yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, yakni sifat wudu beliau, termasuk hadith Uthman, tidak pernah, ya, tidak pernah Nabi alaihi salatu wassalam melalaikannya. Itu jelas. Yang diwajibkan adalah satu kali membasuhnya, satu kali membasuh wajah, satu kali secara menyeluruh, seluruh bagian wajah, apa saja batas, ya, apa saja batas wajah, dan termasuk dalam kategori wajah yang wajib dibasuh batasnya secara horizontal, secara horizontal yaitu mendatar, mendatar, ya, dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri, dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri. Lihat ini, telinga kanan ini maksudnya, ini batas telinga kanan ini kan, ya, ini berarti ini wajah ini yang ada di samping rambut yang menjuntai dari kepala. Ya, ini kan ada bagian yang kosong dari rambut, ya, di yang berbatasan dengan telinga. Nah, ini semua wajah. Nah, perhatikan ini, jadi jangan sampai terlalaikan ketika berwudu. Jika ini tidak terbasuh, tidak sah wudunya. Ya, mendatar ke kiri sampai batas sampai batas telinga kiri, sama batas telinga kiri ini telinga ini. Nah, ini batas telinga kiri, jadi bagian ini semua yang kosong dari rambut ini yang berbatasan dengan telinga ini. Nah, ini semua wajah, hati-hati ya, jangan sampai ini tidak terbasuh karena ini agak tersembunyi di pinggir ini. Jadi jangan sampai terlalaikan. Perhatikan dengan baik. Baik. Itu batas secara horizontal mendatar. Kemudian batas secara vertikal, ya, membujur. Nah, membujur agak lurus atas ke bawah. Batasnya adalah dari batas tumbuhnya rambut kepala yang lazim. Yang lazim maksudnya yang wajar. Nah, yang wajar ini. Adapun di atas, ya, di atas itu apabila kosong dari rambut, itu botak, ya. Bukan, itu kepala tapi tidak ada rambutnya karena sudah tidak lazim, karena sudah botak, ya, jangan dianggap itu bagian dari wajah, itu sudah kepala. Jadi dikatakan bahwa batas tumbuhnya rambut kepala yang lazim, yang wajar. Nah, ke bawah, terus ke bawah sampai ke dagu, ujung dagu bagi yang tidak punya jenggot. Bagi yang punya jenggot, sampai ke ujung jenggot. Sampai ke ujung jenggot. Meskipun jenggotnya panjang ke bawah, sampai ke dadanya. Sampai ke ujung jenggot itu bagian mengikut ke wajah. Adapun yang tidak punya jenggot, sampai ke dagunya saja, ujung dagunya. Jadi, berdasarkan ini, ujung jenggot termasuk bagian wajah yang harus dibasuh. Nah, ini pendapat yang terbaik, pendapat Imam Ahmad. Pendapat Malik dan yang masyhur dari Asy-Syafi'i. Di antara yang memilih pendapat ini, As-Sa'di. ya, Sa'di Ibn Uthaymin, muridnya Sa'di Ibn Uthaymin. Baik. Alasannya, dalilnya, jenggot dari pangkal jenggot sampai ke ujung adalah sesuatu yang berada di wajah. Berada di wajah, di permukaan wajah, di permukaan wajah. Ya. Sehingga termasuk dalam kategori wajah yang wajib dibasuh. Pangkal jenggot, nah ini ada yang di dagu, pangkalnya di dagu. Ya, ada juga yang berewok, ada cambangnya di bagian pipi, di bagian tulang pelipis, ya, pipi samping ini disebut secara khusus cambang. Nah, ya, semua jenggot. Jadi semuanya ini di wajah. Jadi meskipun panjang ke bawah sampai ke ujung jenggot itu termasuk kategori wajah karena ya itu bersambung dengan pangkalnya. Dari pangkal ke ujung, ya, semuanya termasuk kategori wajah. Karena pangkalnya berada di wajah, baik di dagu maupun yang cambang yang berada di bagian pipi, ya, pelipis, begitu. Nah, oleh karena itu, Al-Imam Mujahid, Mujahid bin Jabr Al-Makki, dari kalangan tabi'in, imam tabi'in, mengatakan, menegaskan bahwa jenggot itu termasuk wajah. Ya, al-lihyatu minal wajh. Dan dia mengatakan, tidakkah engkau mendengar ucapan orang Arab, kaum Arab, tentang seorang anak yang sudah tumbuh jenggotnya. Ketika anak itu sudah mulai tumbuh jenggotnya, orang Arab mengatakan, tola'a wajhu, sudah tampak wajahnya. Orang Arab mengomentari anak yang sudah mulai tumbuh jenggotnya, orang Arab mengatakan apa? Tola'a wajhu, sudah tampak wajahnya. Wajahnya mulai tampak ketika sudah ada jenggotnya. Nah, jadi itu dianggap bagian dari wajah. Siapa yang sudah mulai tampak wajahnya di sini? Hah? Sudah mulai pada tampak wajahnya? Yang punya jenggot sudah mulai tampak wajahnya, kata Imam Mujahid. Jadi jika belum berjenggot belum tampak wajahnya, tunggu dulu. Hah? Nah, ada juga yang tidak berjenggot ya. Nah. Baik, so, memang maksudnya ini bahwa itu dianggap wajah karena orang Arab mengatakan sudah wajahnya telah tampak ketika sudah mulai berjenggot. Menunjukkan itu dianggap wajah. Baik. So, nah, selain jenggot, rambut-rambut yang tumbuh di wajah wajib dibasuh. Apa saja rambut yang tumbuh di wajah? Kita pelajari secara rinci. Rambut alis, bulu mata. Bulu mata, adapun biji mata, ya, itu bagian dalam dan bukan bagian dari wajah dan akan ditambis secara khusus nanti. Bahwa itu ya tidak disyariatkan dibasuh. Jadi bulu mata, bulunya saja. Kumis, ya. Rambut yang tumbuh di bawah bibir. Kumis itu kan di bibir atas. Ada juga rambut di bibir bawah. Ya, di bawah bibir. Hah? Itu disebut anfaqah, disebut anfaqah. Seperti ini. Nah. Baik. Jenggot yang tumbuh di dagu tadi sudah dibahas. Cambang yang tumbuh pada kedua rahang. Ya, kedua rahang sini, ini cambang. Baik. Kemudian rambut yang tumbuh persis di tulang pelipis. Di sini ada tulang pelipis nih. Nih. Ini kan pipi ya, pipi. Di nah, pipi. Nah, di sini ya. Di sini ada tulang. Ada tulang kan? Ini namanya tulang pelipis. Di tulang pelipis ini ya. Jika ada rambut yang tumbuh persis di tulang pelipis, ya, maka rambut itu termasuk rambut yang tumbuh di wajah. Nah, cambang yang tumbuh pada kedua rahang, bahasa Arabnya adalah arid, ya, bahasa Arabnya arid. Sedangkan rambut yang tumbuh persis di tulang pelipis disebut dalam bahasa Arab idar, disebut idar. Ini seluruh rambut yang ada di wajah. Nah, baik, rambut-rambut itu wajib dibasuh. Nah, bagian yang kosong dari rambut yang letaknya di samping telinga tadi sudah diingatkan, yang berhadapan dengan pelipis, nah di sini berhadapan dengan pelipis, ya, berhadapan dengan idar tadi, yaitu rambut yang ada di tulang pelipis, dan berhadapan dengan cambang, ya, merupakan bagian dari wajah. Baik. Dan ini pendapat Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan bagian yang kosong dari rambut ini tadi adalah bagian dari wajah, dan ini didukung oleh Ibnu Utsaimin, dirujukkan oleh Ibnu Utsaimin. Dalil yang menunjukkan bahwa ini bagian dari wajah, ya, bagian yang kosong dari rambut ini tadi yang berhadapan dengan cambang, ya, berhadapan dengan rambut di tulang pelipis dan dengan pelipis. Dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Hadis Ali bin Abi Thalib yang menyifatkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Menyifatkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dinilai berderajat hasan, dinilai berderajat hasan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Hadisnya Ali bin Abi Thalib menyifatkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Thumma akhadha biyadayhi. Kemudian beliau mencidup air biyadayhi dengan kedua telapak tangannya. Sekaligus, ya. Thumma akhadha biyadayhi. Kemudian Nabi SAW mencidup air dengan kedua telapak tangannya. Jadi, kedua telapak tangannya langsung ditempelkan, kemudian mencidup air dengan kedua telapak tangannya sekaligus. Jadi ketika menciduk itu sudah dengan kedua tangan sekaligus. Tempelkan kemudian menciduk air dengan kedua telapak tangan yang telah ditempelkan itu. Fasokka bihima wajhahu. Fasokka bihima wajhahu. Kemudian membasuh wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangannya dipakai menciduk air itu, ya, dipakai untuk membasuh wajah. Kemudian membasuh wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Wa alqama ibhamaihi, wa alqama ibhamaihi, dan membasuh dengan kedua ibu jarinya ma aqbala min udhunaihi. Ma aqbala min udhunaihi, bagian wajahnya yang berhadapan dengan kedua telinganya. Dan membasuh dengan kedua ibu jarinya bagian wajahnya yang berhadapan dengan kedua telinganya. Jadi seperti ini. Mana ibu jari ini? Ibu jari. Kedua ibu jari diletakkan di bagian yang kosong dari rambut tadi. Seperti ini. Lihat. Jadi ibu jari diletakkan di bagian yang dibicarakan tadi, yang kosong dari rambut, yang merupakan bagian yang kosong dari rambut yang berbatasan dengan telinga pelipis, ya, rambut pelipis tadi, di situ diletakkan kedua ibu jari. Sehingga tidak akan terlalaikan. Dan begitu cara Nabi membasuh kedua membasuh wajah, dan yang kedua telapak tangannya sekaligus. Dan ini dalil bahwa berarti itu bagian dari wajah. Oleh karena itu tadi sudah kita dengar itu pendapat Imam Ahmad, Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Naam. Imam Ahmad mengingatkan secara khusus agar bagian ini diperhatikan dengan baik saat membasuh wajah, karena bagian tersebut dilalaikan oleh banyak orang. Dilalaikan oleh banyak orang. Jika cara membasuh kedua wajah tidak seperti cara Nabi tadi, memang bisa saja terlupakan. Karena bagian itu di bagian tepi wajah. Nah, oleh karena itu, jika mengamalkan hadis Ali tadi yang menyifatkan sifat wudu Nabi SAW kepada Ibn Abbas, cara mengusap wajah seperti itu, maka tidak akan terlewatkan, tidak akan terlalaikan. Karena memang langsung ibu jari ke ibu jari diletakkan di bagian itu. Baik. Jika rambut berikutnya, jika rambut-rambut yang tumbuh di wajah tebal, alis tebal, misalkan kumis tebal, jenggot tebal, cambang tebal, dan seterusnya, maka cukup membasuh bagian permukaannya saja, tanpa harus membasuh ya rambut itu sampai ke dasar rambut, tidak, bagian permukaan rambut saja. Jadi tidak diharuskan membasuhnya sampai ke dasar rambut, yakni menembus ya rambut-rambut itu sampai membasuh kulit yang ada di baliknya, itu tidak diharuskan. Ini jika tebal. Jika tipis, wajib membasuhnya sampai ke dasar rambut, hingga membasuh kulit wajah yang tertutup oleh rambut tipis itu. Baik alis tipis, kumis tipis, jenggot tipis. Maka wajib membasuh ya rambut-rambut itu sampai ke dasarnya, sehingga kulit yang tertutup olehnya semuanya terbasuh. Ini mazhab Imam Ahmad. Rincian ini adalah mazhab Imam Ahmad dan dirajihkan oleh Ibnu Qudamah. Ya, dirajihkan oleh Ibnu Qudamah, Sa'di bin Utsaimin. Baik. Tata cara Rasulullah alaihi wasallam membasuh wajah pada hadis yang akan disebutkan nanti, yaitu hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi membasuh wajahnya hanya satu kali. Nabi membasuh wajahnya hanya satu kali, pernah yakni. Di hadis ini kan tiga kali ya, jadi dan itu afdal. Wajibnya kan satu kali. Nah, hadis tersebut akan datang nanti. Pernah Nabi SAW membasuh wajahnya hanya satu kali. Itu menunjukkan ketika Nabi membasuh wajahnya hanya satu kali, menunjukkan tidak wajib membasuh jenggot yang tebal dan rambut wajah yang tebal yang ada di baliknya, ya, yang ada di balik jenggot dan rambut itu, ya, sampai ke bagian dalam, bagian akarnya, sampai menembus ke kulit yang tertutup oleh rambut jenggot yang tebal itu tidak wajib jika tebal. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya adalah ketika Nabi SAW mencukupkan satu kali basuhan, sementara Nabi jenggotnya tebal. Ya, satu cidukan tersebut ya tidak mungkin bisa membasuh seluruh bagian wajah beliau, termasuk bagian dalam jenggot yang tebal hingga ke dasar rambut. Nah, itu dalilnya. Jadi jika tebal permukaannya saja, difahami, permukaannya saja dibasuh wajah, ya, permukaan wajah dan permukaan rambut-rambut yang tebal itu, alis, permukaan kumis, permukaan cambang, permukaan jenggot, semuanya permukaannya saja jika tebal. Baik, jika tipis wajib membasuh rambut-rambut itu sampai ke dasarnya, menembus sampai ke kulit yang ada di balik rambut-rambut itu. Itu jika tipis. Baik. Sekarang, apa kriteria tebal dan tipis? Nah, yang terbaik, kriteria yang terbaik yang disebutkan ulama, insyaAllah yang disebutkan, yang dipilih oleh An-Nawawi dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Hanabilah, Ibnu Qudamah, Ibnu Uthaimin, memilih kriteria bahwa rambut yang tebal adalah rambut yang kulitnya, kulit di balik rambut itu tidak tampak dari depan. Kulit di balik rambut itu tidak tampak dari depan. Berarti tebal. Rambut yang tipis adalah rambut yang kulitnya tampak dari depan. Kulit yang ada di balik rambut itu tampak dari depan. Berarti tipis. Begitu. Nah, jadi bagaimana nih caranya supaya saya tahu bahwa jenggot saya tebal apa tipis? Saya kan tidak bisa melihat jenggot saya sendiri. Bagaimana caranya? Berarti, hah? Lewat apa? Lewat cerminnya. Nah, berarti lewat cermin kalau begitu. Ya. Jika dilihat dari cermin, kan ketika kita bercermin kan kita lihat dari depan kan. Jika kulit yang ada di balik jenggot itu tetap terlihat, berarti tipis. Jika tertutup rambut dan tidak terlihat kulit di balik jenggot itu, berarti jenggotnya tebal. Begitu. Begitu pula alis. Jika kulit yang ditutupi oleh alis itu tidak terlihat dari depan, berarti tebal. Jika tembus masih terlihat kulitnya, berarti alisnya tipis dan seterusnya. Nah, kemudian diberlakukan hukum, rincian hukum yang telah kita pelajari tadi. Apabila tebal, cukup membasuh permukaannya saja. Apabila tipis, maka harus dibasuh sampai ke bagian dalam dasar rambut, harus dibasuh sampai kulit yang ada di balik rambut itu harus terbasuh, itu jika tipis. Begitu? Difahami? Baik. Jika ini sudah difahami, kita sekarang mempelajari tata cara yang afdol. Tata cara yang afdol, yang lebih utama dalam membasuh wajah. Cara yang afdol adalah membasuh wajah dengan kedua telapak tangan sekaligus. Cara yang afdol, lebih utama dalam membasuh wajah adalah membasuh wajah dengan kedua telapak tangan sekaligus. Bukan satu tangan, tapi kedua telapak tangan sekaligus dipakai membasuh. Itu yang afdol. Dan pelaksanaannya ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama, kedua telapak tangan langsung ditempelkan. Ya, sebelum menciduk, ya, kedua tangan ditempelkan dan menciduk air dengan kedua telapak tangan yang sudah ditempelkan. Jadi menciduk air langsung dengan kedua telapak tangan. Kemudian membasuh wajah yang kedua telapak tangan tersebut. Dalilnya tadi sudah lewat. Hadisnya siapa tadi? Hadis Ali. Ya, menyifatkan sifat wudhu Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Cara yang kedua, menciduk air dengan telapak tangan kanan, satu telapak tangan. Ketika menciduk air, hanya menggunakan satu telapak tangan kanan. Ketika hendak membasuh wajah, telapak tangan kanan ini yang sudah menciduk air ditempelkan dengan telapak tangan kiri, kemudian membasuh wajah dengan kedua telapak tangan itu sekaligus. Saat membasuhnya, menggunakan kedua telapak tangan, tetapi saat menciduknya hanya satu telapak. Ini juga bisa. Telapak tangan kanan menciduk, kemudian ditempelkan telapak tangan kiri dengan ini, kemudian membasuh wajah dengan kedua telapak tangan tersebut sekaligus. Yang kedua tadi, dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari. Ya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari. Nah, disebutkan oleh Ibnu Abbas pada hadis itu, Thumma akhadha ghurfatan min ma, kemudian Nabi SAW menciduk air dengan telapak tangan kanannya, satu telapak tangan. Faja'ala biha hakadha, ya, kata Ibn Abbas, faja'ala biha hakadha, kemudian Nabi SAW, ya, melakukan demikian, ya, terhadap tangannya itu. Adhafaha ila yadihi al-ukhra, adhafaha ila yadi al-ukhra, Nabi menempelkannya dengan telapak tangan yang lain, kirinya, telapak tangan kirinya. Fa ghasala bihima wajha, Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam membasuh wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Jadi menciduk dengan satu telapak, telapak kanannya, kemudian ditempelkan dengan yang kini, kemudian membasuh wajahnya. Faghassala bihima wajha, membasuh wajahnya dengan kedua telapak tangan itu. Riwayat Al-Bukhari. Caranya, ya, perhatikan cara yang lebih utama selain yang tadi, yaitu yakni cara mengguyurkan air adalah yang lebih utama diguyurkan dari atas, diguyurkan dari batas paling atas, batas paling atas secara vertikal, secara membujur tegak lurus tadi apa? Batas tumbuhnya rambut yang lazim, yang normal ya, yang wajar. Diguyurkan dari situ. Jadi diguyurkan airnya dari situ dengan kedua telapak tangan tadi, yang kedua telapak tangan tadi, ya, guyurkan air dari situ mengalir ke bawah, ya, dengan lembut sesuai tabiat air. Tabiat air itu lembut, akan mengalir, ya, akan mengalir ke bawah. Nah, kemudian kedua telapak tangan tadi, ya, digunakan, ya, untuk membasuhkan air yang mengalir tadi ke seluruh bagian wajah dari atas ke bawah. Dan ingat tadi pada hadis Ali menyifatkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ibu jari di mana posisi? Ibu jari, perhatikan, di samping, di bagian yang di tepi wajah yang berbatasan dengan telinga, bagian yang kosong dari rambut, di situ diletakkan supaya tidak terlewatkan bagian itu. Nah, jelas. Satu kali, ya, membasuh wajah satu kali itu yang wajib. Nah, ingat tadi, ingat diperhatikan tadi, ya, tekankan kembali bagian yang kosong ini tadi yang berbatasan dengan telinga, ya, diperhatikan dengan cara itu ibu jari di situ ketika membasuhkan air. Dan ingat apabila rambut yang ada di wajah tipis, alis atau yang lainnya, bagian punya jenggot, maka dipastikan, ya, air itu masuk ke dasar rambut membasahi kulit wajah, berarti dipastikan dengan cara digosok. Nah, baik, pastikan dengan cara digosok. Apabila tebal, maka cukup bagian permukaan rambut itu saja yang dibasuh, ya, tanpa dibasuhkan air itu ke bagian dalam kulit, ya, dari baliknya, bagian permukaannya saja. Nah, tayyib. Di hadis Utsman ini, Utsman pada wudunya ini yang menyifatkan wudu Nabi alaihi salatu wasalam, tidak disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam menyela-nyela jenggotnya. Tidak disebutkan pada riwayat Utsman ini, tidak disebutkan pada riwayat Utsman ini bahwa Nabi alaihi salatu wasalam menyela-nyela jenggotnya. Ini menunjukkan bahwa menyela-nyela jenggot yang jenggotnya tebal seperti jenggot Nabi alaihi salatu wasalam. Tadi kan sudah dibahas bahwa jenggot Nabi tebal alaihi salatu wasalam. Ya, dan hukum menyela-nyela jenggot itu berlaku pada yang jenggotnya tebal, berlaku pada jenggot tebal, tidak pada jenggot tipis. Ya, ketika di sini tidak disebutkan oleh Utsman, tidak disifatkan di sini bahwa Nabi SAW menyela-nyela jenggotnya yang tebal, menunjukkan bahwa menyela-nyela jenggot hukumnya tidak wajib. Tetapi akan datang riwayat dalam kitab ini, kita akan baca nanti, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab bahwa Nabi alaihissalam menyela-nyela jenggotnya, pernah menyela-nyela jenggotnya ketika membasuh wajahnya, yang berarti menyela-nyela jenggot yang tebal hukumnya mustahab, dan nanti akan dibahas di sana. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa jenggot tebal yang wajib dibasuh permukaannya. Jenggot yang tebal, begitu pula rambut yang tebal lainnya dari wajah, yang wajib dibasuh permukaannya. Bagian dalamnya tidak, menembus sampai ke dasar rambut, sampai ke kulit wajah yang tertutup oleh rambut itu, jenggot itu tidak wajib. Permukaannya saja. Kemudian disunnahkan menyela-nyela jenggot. Nabi SAW jenggotnya tebal, membasuh wajahnya bagian permukaan jenggotnya saja. Kemudian Nabi menyela-nyela jenggotnya seperti ini. Ya, salah satu caranya adalah telapak tangan dibasahi air, kemudian menyela-nyela jenggot seperti menyisir rambut. Seperti. Adapun yang jenggotnya tipis, sunnah ini tidak berlaku. Yang jenggotnya tipis, sunnah ini tidak berlaku. Apa yang berlaku pada yang jenggotnya tipis? Wajib memastikan air membasuh bagian kulit ada di baliknya, dibantu dengan cara digosok. Nah, jadi bukan disela-sela tapi digosok. Ketika membasuh wajah, digosok memastikan air itu masuk ke dasar rambut tersebut, dasar jenggot tersebut sampai membasuh kulit yang ada di baliknya. Nah, bisa difahami? Jadi yang masih tipis jenggotnya sabar dulu, lupakan sunnah ini. Tunggu jenggotnya tebal. Tetapi hati-hati, pastikan bahwa air itu membasuh kulit yang ada di balik jenggotnya. Ya, untuk memastikan itu digosok. Nah. Baik. Terakhir, sebagai peringatan, dan sudah disyaratkan tadi bahwa biji mata tidak wajib dibasuh, ya, tidak pula disunnahkan. Nabi tidak pernah melakukannya dan tidak memerintahkannya. Nah, dan ini, ya, pendapat jumhur fuqaha syafi'iyah dan Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah juga menegaskan ini. Bahkan itu bisa berbahaya, memudaratkan mata. Secara syariat tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada juga amalan dari Nabi melakukan itu, dan dari segi medis kesehatan bisa membahayakan mata, memudaratkan mata. Baik. Terakhir, mendahulukan kumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke rongga hidung sebelum membasuh permukaan wajah, membasuh wajah sebagaimana pada hadis Uthman ini, hukumnya hanya mustahab. Sebagaimana telah kita pelajari, ya, kumur-kumur dulu, kemudian semburkan keluar, kemudian istinsyak, hirup air ke dalam rongga hidung, kemudian istinthar, keluarkan dengan bantuan tangan kiri, ya, dan sunnahnya dengan satu cidukan. Satu cidukan untuk kumur-kumur dan istinsyak, tetapi secara urutan pelaksanaan, ya, kumur-kumur dulu, ambil dulu air ke dalam mulut dengan dari cidukan itu, dan sisakan untuk hidung, kemudian kumur-kumur, kemudian semburkan, kemudian lanjut dengan cidukan itu juga, lanjut untuk menghirup air ke dalam rongga hidung dengan sisa air yang ada, kemudian istinsyak. Nah, baik, satu kali atau dua kali atau tiga kali. Tiga kali yang paling utama. Kemudian lanjut membasuh wajah. Satu kali atau dua kali atau tiga kali. Tiga kali yang paling utama. Nah, andaikan ada yang membalik, wajahnya dulu yang dibasuh, permukaan wajahnya dulu yang dibasuh, setelah itu dia berkumur-kumur dan istinsyak, sah wudunya dan dia tidak berdosa. Ya. Baik. Kenapa? Karena ini letaknya di satu bagian anggota, yaitu terletak di wajah. Sehingga bisa mendahulukan satu atas yang lainnya meskipun urutannya seperti yang kita pelajari. Nah, afdolnya susunannya seperti pada riwayat Uthman. Nah, yang telah dijelaskan tadi. Namun ini bukan bagian yang harus tertib. Karena kita akan belajar tertib nanti. Akan belajar tertib dalam berwudu. Jika tidak tertib, tidak sah. Nah, dari sekarang ketahui bahwa tertib dalam hal kumur-kumur, istinsyak dan membasuh wajah, permukaan wajah, itu tidak wajib. Andaikan terbolak-balik, ya, andaikan ya terbolak-balik istinsyak, ya, istinsyak, kemudian kumur-kumur, kemudian basuh wajah, membasuh wajah dulu, kemudian kumur-kumur, istinsyak terbalik-balik, tidak masalah. Karena di satu anggota posisinya. Tetapi afdolnya pada riwayat Uthman ini, kumur-kumur dulu, kemudian semburkan, kemudian istinsyak, kemudian istinsar, semburkan kemudian istinsar, kemudian wajah. Nah, dan untuk kumur-kumur dan istinsyak, ya, dengan satu cidukan yang sama. Urutannya kumur-kumur, kemudian istinsyak, dan wajah. Ini yang afdol. Barakallahu fikum. Nah, yang tidak boleh tidak tertib itu nanti antara wajah dengan tangan dari ujung jari sampai ke siku, kanan dan kiri, ya, dan antara ini dengan kepala dan kaki, itu yang tidak boleh terbolak-balik, harus tertib. Jika tidak tertib tidak sah. Itu nanti akan kita pelajari di akhir penegasan tentang masalah tertib. Baik, pahami? Cukup dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Allahumma rabbana shalli 'ala Muhammad.